baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita pada hari ini dapat bertemu untuk mengkaji satu hari satu ayat dalam program Penyejuk Hati bersama tim Safir Al-Azhar dengan mengkaji tafsir Sa'rawi dan tafsir Inspirasi. Kita sudah sampai di ayat 18 dari surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim." Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Di ayat sebelumnya ya'uzukumullah. Di ayat ini wa yubayyinullah. Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Allah menjelaskan, Allah menasihatkan. Begitulah cintanya Allah. Maka ketika kita mulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Karena apa? Karena kecintaan dan kasih sayangnya. Maka Allah menasihati kita dengan cinta dan kasih sayang. Allah menjelaskan kepada kita. Ini Allah langsung menjelaskan kepada kita di dalam kalamnya, di dalam kitab sucinya Al-Quran, tanda-tanda kuasanya, ayat-ayatnya. Ayat-ayat di sini bisa mencakup tiga hal. Yang pertama, ayat suci Al-Quran. Yang kedua, ayat-ayat tanda kuasa Allah di alam semesta ini. Yang ketiga, mukjizat. Adakah mukjizat di sini? Bisa saja ini merupakan suatu peristiwa mukjizat luar biasa yang terjadi di keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad adalah seorang kepala rumah tangga yang menjamin bahwa istrinya itu adalah manusia yang clear, sehingga disebut dengan ummahatul mukminin. Istri Nabi itu pasti orang-orang yang suci, orang-orang yang baik, sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini adalah tanda yang disebutkan Allah di sini, telah diterangkan. Tidak mungkin Nabi salah memilih istrinya, walaupun jumlahnya banyak dan semua yang banyak itu baik-baik. Sehingga disebutkan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita, ummahatuna. Yang kedua, lakumul ayat, tanda-tanda kuasa Allah menerangkan kepada kita, kalau Allah menetapkan satu hukum, maka hukum itu pasti akan sejalan dengan jiwa dan naluri kita. Allah melarang kita berselingkuh dan berzina. Naluri kita pun menyatakan bahwa perselingkuhan dan perzinahan itu suatu hal yang tertolak dengan batin kita. Inilah yang disebut dengan al-ayat. Yang ketiga tentu saja ini adalah ayat suci Al-Quran, karena memang kita lagi mengkajinya. Ketiga hal ini saling terkait. Wallahu alimun hakim, dan ini sangat sesuai dengan sifat Allah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ada Ustaz Fajrul dan ada Ustaz Fadli, kita minta penjelasan lebih jauh di ayat 18 ini. Iya. Betul Ustaz. Ayat yang kita kaji ayat ke-18 dari surah An-Nur. Ketika Allah berfirman, "Wa yubayyinullahu lakumul ayat." Tadi telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Arifin, yaitu ayat di sini ayat Al-Qur'an. Yang kedua, Ustaz, ayat yang dimaksud di sini adalah mukjizat. Yang ketiga ayat kauniyah. Yang ketiga adalah ayat kauniyah. Maka dalam kesempatan ini, kalau kita melihat tafsir terjemahannya, al-ayat di sini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, didukung dari firman Allah, didukung dari penciptaan Allah ciptakan dunia ini, didukung dari mukjizat yang Allah berikan pada nabi-nabinya. Maka ketika dikatakan atau difirmankan Allah al-ayat, itu mengandung tiga dimensi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal tadi. Makanya kita melihat apakah kita mampu bahwasanya Allah menciptakan langit ini tanpa tiang. Itu adalah merupakan kekuasaan Allah yang tiada terhingga. Maka dikatakan Allah dalam ayat ini, penutupnya dari ayat 18, wallahu alimun hakim, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Tetapi banyak manusia tidak mau mengetahui bagaimana Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya tersebut, sehingga tertutup matanya, sehingga tertutup hatinya, sehingga dia merasa akan berjalan di atas bumi ini seakan-akan dia adalah penguasa yang terhebat, seakan-akan dia adalah penguasa yang hidupnya lebih lama lagi, seakan-akan dia penguasa dari segala penguasa di dunia ini. Maka perlulah kita ingatkan kembali, ingat apa yang sudah diciptakan Allah itu adalah salah satu kebesaran Allah yang tiada terhingga. Maka jangan sampailah kita menjadi orang yang sangat murka Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan mata kita. Karena sudah banyak kita melihat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini yang mana manusia tidak menyadarinya. Sudah Allah peringatkan, masih datang lebih banyak lagi kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sampai di mana manusia itu tetap ingin melahan Allah, ingin melawan Allah, sedangkan Allah mengatakan wallahu alimun hakim, Allah itu maha mengetahui lagi bijaksana. Maka perlulah dari sisi ini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya Allah itu tidak akan bisa kita lupakan, walaupun orang banyak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang kemaha bijaksanaan Allah dengan maha mengetahui Allah itu tidak bisa kita hindari, karena Allah sangat mengetahui itulah dan sangat bijaksana itulah, berjalan sesuai dengan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita menjadikan keseimbangan dalam hidup ini, apakah tentang ayat-ayat kauniyah ini sudah sesuai dengan Allah ciptakan kita. Lihatlah seperti contohnya Nabi Lut, yang mana bumi tidak bersahabat lagi dengan manusia sehingga Allah belahkan bumi itu, masuklah orang-orang yang melanggar perintah Allah masuk ke dalam bumi tersebut sehingga Allah rapatkan lagi bumi itu. Masih banyak lagi contoh-contoh yang zaman sekarang ini yang mana Allah ingin jelaskan. Kalau tidak bisa dapat memahami dan mempelajari dalam Al-Quran, Allah akan jelaskan. Mulai dengan gerakan bumi ini, dengan meletusnya gunung dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu yang dapat saya tambahi. Baik. Kita telah dihantarkan oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Fazrul pada pemahaman yang lebih luas tentang ayat ke-18 dari surah An-Nur ini. Diharapkan wa yubayyinallahu lakumul ayat, bagaimana Allah merentangkan bukti-bukti kebesarannya, baik dari Al-Quran, baik dari mukjizat, baik dari alam yang telah diciptakan ini, membangun kesadaran kita bahwa Allah lah yang maha mengetahui dan Allah lah yang maha bijaksana. Maka daripada itu, inspirasinya adalah dalam penyejuk hati ini, Al-Quran sebagai petunjuk yang kita pahami, maka apapun yang diperintahkan dalam Al-Quran dalam bahasa takwa, kalau kita kenal dalam bahasa takwa, melakukan perintah dan menjauhi segala larangannya, itu akan berbuah pada kebaikan, pada panen yang indah, baik di dunia, baik pun di akhirat. Maka paparan yang dikatakan oleh Ustaz Fazrul tadi, adanya bencana-bencana alam dan sebagainya, itu adalah buah dari kemungkaran zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Insyaallah semoga kaji pada saat ini menjadikan keberkahan buat kita bersama, dan kita sadar betul ayat-ayat yang digambarkan kepada kita menjadikan kita pribadi yang hakul yakin bahwa Quran adalah menjadi inspirasi dan petunjuk jalan yang paling kokoh dalam kehidupan kita, insyaallah. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, Allah memberi tanda kuasa karena Dia maha mengetahui, maha bijaksana. Tanda, peraturan, dan ayat suci telah dijelaskan Allah. Tinggal manusia mau mengikuti yang terbaik atau menolaknya. Allah sudah cukup bijaksana, tinggal kita mau menjadi orang yang sukses dengan berlindung pada kebijaksanaan Allah dan mengikutinya, atau malah ingin menjadi manusia yang terhina karena meninggalkan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.